Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-12 dari Mudzakirah Al-Hadis An-Nabawi. Kata Syekh Rabi' ibn Hadi المدخلي حفظه الله تعالى الحديث الثاني عشر الحديث الثاني عشر حديث yang ke-12 جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء memerangi orang-orang yang menyimpang menyeleweng dari petunjuk para nabi. Jadi pembahasannya terkait dengan jihad yang sangat penting, yang sangat pokok. Salah satunya di sini adalah jihad dengan keterangan, penjelasan dengan ilmu. Dan yang kedua adalah jihad dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. Itu dua jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat keterangan di bawah. Rawil hadis Abdullah ibnu Mas'ud naqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadis raqam al-khamis. Perawi hadis Abdullah bin Mas'ud sudah lewat biografinya pada syarah hadis yang kelima. Kita dilihat hadis yang kelima tentang Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk dari kibar as-sahabah, sahabat yang besar yang menjadi rujukan bagi sahabat yang lain. Baik, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin, ma nafiyah, tidak ada seorang nabi pun, menunjukkan dari awal nabi sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku ini, tidak ada seorang nabi. Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Sementara Rasul pertama, Nuh alaihissalam. Tidak ada seorang nabi pun. Ba'athahullahu fi ummatin qabli. Yang Allah utus nabi itu kepada suatu umat sebelumku. Terkait dengan jumlah nabi, ada di sana hadis yang disahihkan oleh sebagian ahli ilmu, Syekh Al-Albani rahimahullah, jumlah nabi itu ada kurang lebih 114.000 jumlah nabi, 114.000, jadi sangat banyak. Jumlah rasul sekitar 313, 311, 315. Nah, cara mudahnya jumlah nabi sekitar atau semisal dengan kurang lebih dengan jumlah para sahabat yang hadir dalam hajatul wada. Jumlah nabi, jumlah rasul, ya kurang lebih sekitar para sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Baik. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi ummatin, pada umat qabli sebelumku. Di sini juga sebagai dalil bahwasanya nabi itu juga diutus. Ya. Nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Kenapa kita sebutkan? Karena di sana ada definisi yang masyhur yang terkenal bahwasanya nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Yang diperintahkan itu rasul. Ya, ini sebagai dalil bahwasanya nabi juga diutus, diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Bedanya apa dengan rasul? Kalau rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi, yang membangkang, yang menentang. Kemudian kalau nabi diutus kepada ya umat yang tidak membangkang, tidak menentang. Disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kecuali illa kana lahu min ummatihi, kecuali lahu, yakni nabi itu, kecuali nabi itu memiliki min ummatihi, dari kalangan umatnya, hawariyun wa ashabun, punya hawariyun. Apa hawariyun? Lihat di bawah al-mufradat kosakata al-hawariyun hum khulasaul anbiya'i wa asfiya'uhum. Hawariyun adalah khulasa al-anbiya, yakni sahabat-sahabat setia, sahabat sejati, terus sebagai sahabat. Asfiya'uhum, asfiya, orang-orang pilihan mereka, yang membela, yang menolong, orang-orang ikhlas. Waqila al-ansar, ada yang menyebutkan al-hawariyun al-ansar, penolong. Waqila al-mujahidun, ada yang mengatakan juga orang-orang yang berjihad. Contoh lain adalah Nabi Isa alaihissalam punya siapa? Punya hawariyun. Juga nabi-nabi yang lainnya juga punya hawariyun. Wa ashabun, dan punya sahabat-sahabat, sahabat setia. Ya'khudhuna bi sunnatihi, mereka ya'khudhun, mengambil, mempelajari, mengamalkan, berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya'khudhuna bi sunnatihi, diambil, ya, dipelajari, diajarkan, diamalkan. Wa yaqtaduna bi amrihi, wa yaqtadun, dan menjalankan perintahnya. Menjadi orang-orang setia. Ya, menjadi orang-orang setia. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah lewat zaman sahabat, ada di sana ucapannya masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapan Ibnu Mas'ud maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha nazara fi qulubil ibad, bahwasanya Allah taala memerhatikan kalbu-kalbu hambanya. Kemudian Allah mendapatkan bahwasanya kalbu terbaik adalah kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun menjadikan dia sebagai nabi dan utusannya terakhir. Kemudian Allah taala melihat, memperhatikan kalbu-kalbu ibad yang lainnya. Setelah itu Allah melihat bahwasanya kalbu-kalbu terbaik adalah kalbu para sahabat nabi, sehingga Allah pilih mereka menjadi para sahabat. Ya, berarti menunjukkan keutamaan para sahabat. Itu ucapan Ibnu Mas'ud. Allah pilih mereka sebagai pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berpegang teguh dengan sunnahnya, menjaganya, membelanya. Kemudian takhlufu ay tahduthu, muncul. Kemudian muncul setelah mereka khulufun. Khuluf, ya, di bawah al-khuluf jam'u khalfin bi iskanil lam, khalfin. Wa huwal khalifu bi syarrin. Khuluf jam'u dari khalf, yaitu khalif, orang yang menggantikan dalam kejelekan. Pengganti, namun pengganti yang jelek. Kemudian terjadi setelah mereka khulufun, pengganti yang jelek. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Apa sifat-sifat mereka? Pengganti-pengganti yang jelek itu yaquluna ma la yaf'alun. Disebutkan sifat semacam ini agar kita menghindarinya, menjaga diri kita darinya. Baik. Mereka pertama yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan perkara yang tidak mereka lakukan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Celaan. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berucap perkara yang tidak kalian lakukan? Ini sifat jelek. Mereka mengucapkan perkara yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan perkara yang tidak diperintahkan. Yang ya pada sunnah syariat ditinggalkan, mereka membuat perkara-perkara baru. Yaf'aluna ma la yu'marun, buat kebid'ahan. Faman jahadahum, siapapun yang memerangi mereka, biyadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia mu'min. Berjihad melawan mereka. Baik. Menunjukkan apa yang mereka lakukan kemungkaran, kebatilan. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, siapapun yang memerangi mereka dengan lisannya, dengan penjelasan, dengan keterangan, dengan ilmu, maka dia mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, siapapun yang memerangi mereka dengan kalbunya, maka dia juga mu'min. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, dan tidak ada di belakang itu pengingkaran dengan kalbu, tidak ada di belakang itu keimanan, habbatu khardalin, satu biji khardal, ya, sawi, biji molekul yang lebih kecil daripada itu. Akhrajahu Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad rahimahumullah. Lihat makna hadis, al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global. Hadzal hadithu, hadis ini, fihi, di dalamnya terdapat ikhbarun, berita. Hadis ini di dalamnya terdapat pengabaran. Berita nyata, bukan huwak. Ya. Bukan pula ya, berita yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah Nabi dan Rasul yang membawa wahyu. Berarti beritanya penting. Beritanya enggak basi. Beritanya tetap dipakai hingga akhir zaman. Di dalam hadis ini terdapat pemberitaan an ahwalil anbiya, tentang keadaan para nabi. Ini juga menunjukkan apa? Mukjizat. Kenapa? karena Nabi SAW memberitakan peristiwa sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi dari zaman Nabi dahulu. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus. Berarti kan berita dari Nabi. Sementara Nabi tidak mendapatkan zaman mereka. Dari mana ini? Berita itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa menulis. Berarti dari mana? Dari wahyu. Tentang keadaan-keadaan para Nabi. Wa ahwali umamihim, dan keadaan umat-umat mereka. Wa anna ashabahum wa hawariyihim. Dan ashabahum, para sahabat mereka, para sahabat Nabi. Wa hawariyihim, dan penolong-penolongnya, pembela-pembelanya. Alladzina istada'u binuri nubuwatihim. Mereka, ashab dan hawariyin, adalah orang-orang yang istada'u, mengambil cahaya. Mengambil cahaya, binur, mengambil penerangan, mengambil jalan yang terang benerang, binuri nubuwatihim, dengan cahaya kenabian mereka. Jadi enggak sembarangan dalam berjalan, dalam bertindak, dalam berucap. Wa syahadu nuzulal wahyi alaihim. Syahadu, mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada mereka, para sahabat. Yadhalluna awfiya'a mukhlisina. Terus menerus mereka awfiya', menjalankan dan menunaikan isi dan kandungan wahyu, dijalankan, ditunaikan. Sehingga dalam hadis di atas disebutkan ya'khudhuna bisunnati. Berarti mereka mencari jalan yang lurus, jalan yang terang dengan cahaya nubuwah. Wa yaqtadu nabi amrihi, menjalankan perintahnya. Terus menerus. Awfiya, menunaikan dan ikhlas untuk Rabb mereka. Mutamassikina bihadi anbiya'ihi, berpegang teguh dengan petunjuk para nabi mereka. Fi dhahiri wal batini, lahir dan batin. Mutabiqu aqwaluhum wa af'aluhum, ucapan mereka sejalan dengan perbuatannya, serasi lahir batinnya, kemudian ucapan dan perbuatan, sifat-sifat orang yang mulia yang sepatutnya kita contoh, ya, senantiasa menjalankan wahyu, senantiasa menunaikan amanat, senantiasa ikhlas, senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, lahir batin. Sejalan antara ucapan dan perbuatan. Ini para sahabat. Asfiya, Hawariyun. Thumma takhlufuhum ajyalun. Lalu mereka diganti oleh ajyal. Generasi-generasi. Yahidu bihim asyaitanu an manahijil anbiya. Syaitan yahidu, menyimpangkan mereka, menyelewengkan mereka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan berusaha untuk menyelewengkan mereka dari jalan-jalan para nabi. Yad'una bi aqwalihim annahum ala nahjil anbiya. Ini kan banyak. Para pengganti-pengganti itu, penerus-penerus itu, para sahabat meninggal dunia, kemudian zaman tabi'in dan seterusnya, muncul berbagai fitnah, berbagai malapetaka, berbagai kebid'ahan. Muncul setelah itu. Mereka yad'un mengaku dengan ucapan-ucapan mereka, mengklaim bahwasanya mereka di atas jalan para nabi. Ini terjadi pada umat ini dan umat-umat sebelumnya. Sehingga terpecah masing-masing umat tersebut, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, iftaraqatil yahud ala ihda wa sabi'ina firqa al-hadith, waftaraqatil nasara ala sintain wa sabi'ina firqa al-hadith, wa sataftariku hadhi al-umma ala thalathin wa sabi'ina firqa. Terpecah 73, 72, 71, 72, 73. Ya. Ketika nabinya meninggal. Taib. Masing-masing mengklaim, mengaku, mengajak ke jalan surga, mengajak kepada jalan para nabi. Wa yakhtari'una minal bid'i. Ya ini. Mereka membuat ikhtira'. Membuat kebid'ahan. Membuat-buat kebid'ahan. Bid'ah khawarij. Ya. Bid'ah rafidah. Bid'ah mu'tazilah. Membuat-buat kebid'ahan wal manahiji al-batilati dan manhaj-manhaj yang batil. Jalan-jalan batil. Wa yartakibuna minal munkarati wal ma'asi. Mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat. Meremehkan hal itu, kemungkaran. Kalau dari zaman dulu, zaman sahabat, kemungkaran yang kecil itu sangat besar bagi mereka. Ya. Sebagaimana dikabarkan oleh mereka. Wa innaha laminal mubiqah, termasuk dari penghancur. Generasi berikutnya meremehkan. Semakin jauh, semakin jauh, semakin diremehkan. Nah, melakukan kemungkaran dan maksiat, ma yaj'aluhum ab'adan nas min adyani anbiya'ihim. Ma, perkara yang menjadikan mereka ab'ad, ya, menjadikan mereka ab'adan nas, manusia yang paling jauh dari agama-agama para nabi. Sebabnya apa? Kebid'ahan, jalan yang sesat, kemudian kemungkaran, maksiat. Sehingga Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Ikuti satu jalan. Sirati satu jalan. Ikuti, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak sehingga kalian menyimpang. Sehingga mereka dengan berbagai bentuk penyelisihan tadi menjadi orang yang paling jauh dari agama para nabi. Wa ya'ishuna fi tanaqudatin. Mereka hidup dalam beragama penuh dengan tanaqudat, pertentangan satu sama lain. Bain aqwalihim, antara ucapan, wa a'malihim, dan perbuatan mereka. Berucap namun enggak dilakukan, bertindak namun melanggar. Ya, penuh dengan kemungkaran dan penyelisihan. Tayib. Wa yabqa fi kulli ummatin ulama'u mukhlisuna. Hanya saja, ya, masih tersisa pada setiap umat para ulama yang ikhlas. Aufiya'u, orang-orang yang menunaikan amanat tugas. Sehingga Nabi katakan apa? Ya, al-ulama warsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Aufiya'u lidinihim, yang menunaikan agama mereka. Yujahiduna, mereka berjihad. Wa yunadiluna an ta'alimi anbiya'ihim. Yunadilun, munadalah, itu artinya bergulat. Ini berjuang membela dan mempertahankan ta'alim, ta'lim-ta'lim para nabi, ilmu-ilmunya para nabi disampaikan, tauhid, akidah, keikhlasan, kejujuran, disampaikan para ulama yang sejati. Wa kullun ala hasabi taqatihi wa manzilatihi minal iman, setiap dari ahli ilmu tadi, ulama tadi, sesuai dengan kemampuannya dan kedudukan dia dari iman. Kemampuannya, ilmunya sebatas itu, demikian pula imannya sebatas itu dijalankan. Famujahidun bilisanihi, maka ada yang berjihad dengan lisannya. Sesuai dengan iman dia, sesuai dengan apa? Kedudukan dia, kemampuannya. Ada yang berjihad dengan lisannya. Famujahidun biyadihi, ada yang berjihad dengan tangannya. Famujahidun biqalbihi, dan ada yang berjihad dengan kalbunya. Wadzalika adhaful imani, itu adalah iman yang paling lemah. Walaisa wara'ahu syai'un minal iman, tidak ada di balik itu sedikit pun dari keimanan. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Apakah setiap nabi yang diutus? Ya, semua memiliki mukjizat. Nah, mukjizatnya dengan bahasa Al-Quran ayat. Nah, ayat yang menunjukkan keagungan dan kebenaran apa yang mereka bawa. Ada yang sifatnya fisik ditampakkan, seperti Nabi kita Muhammad SAW terbelah bulan, juga seperti Nabi Musa terbelahnya lautan dan sebagainya. Ada yang sifatnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendirian di tengah-tengah umatnya, umatnya nggak bisa, ya menjatuhkan, nggak bisa membunuhnya. Itu termasuk dari mukjizat. Jadi semuanya punya. Nah, kenapa? Karena mukjizat ayat itu sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu pasti itu. Nah. Punya. Ya, sebagian menyebutkan bahwasanya rasul itu diberi kitab, mendapatkan kitab. Namun Allah alam bissawab, bahwasanya rasul itu tidak mesti diturunkan kepadanya kitab. Nah, rasul tidak mesti diturunkan kepada kitab, bukan kitab. Enggak mesti juga diturunkan kepadanya syariat baru. Nah, rasul. Karena sebagian menyebutkan definisinya kalau rasul diberi kitab kemudian membawa syariat baru. Namun Allah alam enggak mesti. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang membedakan nabi dan rasul itu sama-sama nabi dan rasul diutus berdakwah. Kemudian yang membedakan adalah kalau nabi diutus pada kaum yang berjalan, yakni taat mengikuti mereka, rasul yang membangkang. Kadang rasul diturunkan kepadanya kitab syariat baru, kadang tidak, seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf tidak diturunkan kepadanya kitab, dia rasul. Nah, seorang rasul. Kemudian syariatnya juga mengikuti syariat sebelumnya. Nah, Allah alam bissawab. 10 berarti. Dan memang yang dipelajari di sekolah-sekolah ataupun di madrasah umum ya, ya nabi ada 25 gitu ya. Yang sebenarnya itu bukan pembatasan. Padahal ada buku kisah 25 nabi ya, kisah 25 nabi. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an memang ada 25 dengan namanya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam hadis lebih banyak daripada itu. Ya. Seperti Nabi Khadir. Khadir termasuk dari Nabi. Jadi penyebutan 25 Nabi itu bukan menunjukkan pembatasan. Kalau dibatasi itu enggak tepat, salah. Nah. Terus terkait dengan Ulul Azmi, itu insya Allah yang benar. Bahwasanya Ulul Azmi ada 5. Ulul Azmi ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Muhammad, 5 Nabi. Itu Ulul Azmi minar Rasul. Jadi yang paling utama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang lainnya bahwasanya Nabi Ulul Azmi itu semua Nabi. Yang benar 5 tadi, Ulul Azmi minar Rasul. Dalam hal keimanan, seperti dalam pelajaran akidah, kita akan mengetahui di antara bentuk keimanan, rukun-rukun iman kepada Nabi apa. Satu, mengimani bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Ya, mengimani, meyakini semuanya utusan Allah. Yang kedua, mengimani dan meyakini nama-nama yang disebutkan. Ya, sebutkan nama-nama Nabi tersebut, nama Rasul, diimani dari ayat ataupun hadis yang sahih. Taib. Kemudian mengimani tugas-tugas mereka, amanah mereka. Mereka menjalankan amanat. Ya. Membenarkan berita-berita mereka. Mereka yang membawa, apa yang mereka bawa, diimani. Dan yang keempat, menjalankan dan mengamalkan bimbingan mereka. Dan secara khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghapus syariat sebelumnya. Juga iman kepada malaikat. Ya. Mengimani bahwasanya malaikat itu ada, makhluk ghaib yang terciptakan dan diciptakan dari nur, dari cahaya. Ya. Mengimani nama-nama mereka yang sangat banyak. Nama-nama mereka. Jadi bukan hanya kalau itu 10 sebutian ya kalau saya. 10 nama ya. Sebagainya Israiliyat. Seperti Izrail. Mengimani nama-namanya yang disebutkan sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahih, malakul maut, malaikat maut. Ya. Mengimani nama, sifat, sifat-sifat mereka. Mereka punya sayap, matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqihi fi khalqihi ma yasha, dan seterusnya. Ya. Punya sayap, punya sifat, sifat-sifat badan mereka, tubuh mereka. Nah, diimani nama, sifat. Demikian juga meyakini bahwasanya mereka juga adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugasnya, meyakini tugas-tugas mereka, ada yang mencabut roh, mencatat amal, menjaga surga, menjaga neraka. Ya. Jadi demikian mengimani nama-nama mereka yang disebutkan dan yang tidak disebutkan. Banyak sekali enggak disebutkan, hanya disifati misalnya. Ya. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur berapa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mereka masuk beribadah sehari itu, kemudian keluar enggak kembali lagi. Berarti kan sangat banyak. Ya. Jadi sekaligus meluruskan. Alhamdulillah kita mengerti hal demikian. Kalau dulu kalau mengerti iman secara umum ya, iman kepada Allah, kepada nabinya, kitabnya, rasulnya, malaikatnya umum. Namun rinciannya, bagaimana rinciannya? Ya, itu bisa melihat seperti dalam kitab Aqidah Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan pentingnya rincian tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik. Nastaghfiruka wa alhamdulillah rabbil alamin.